Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Daraqutni rahimahullah ta'ala. Qala Daraqutni, kita ulangi dulu. Anna as-sabi' anna kan yusalli masna 2-2 thumma yutiru bi salasin la yafsilu bainahun. Kemudian witir dengan 3 rakaat dengan tanpa memisah ketiganya. Wa rawi Imam Ahmad rahimahullah an Aisyah ta anna kan yutir bi salasin la fasla bi fihin. Ini dari Imam Ahmad dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir 3 rakaat dengan tanpa ada fasl padanya. Disebutkan juga dari Muslim rahimahullah taala. Wa rawi Nasa'i anha Ibnu Nasir rahimahullah meriwayatkan kan la yusallimu fi raqatil witr. Tapi di sini riwayatnya disebutkan dhaif. Wa hadhihi sifah fiha nazar. Tapi dengan cara seperti ini fiha nazar. Faqad rawa Abu Hatim Ibn Hibban bi sahihihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yutir bi salas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata la tutiru bi salas, jangan kalian witir dengan 3 rakaat. Aw tiru bi khamsin aw sab'in la tashabbahu bi salatil maghrib. Qala Daraqutni ruwatuhu kullu thiqat. Dewat ini yang dia menyerupai salat maghrib, perawi thiqat. Qala seperti itu. Siapa? Qala siapa? Mana? Lah. Sa'd bin Abdillah ilai syai'in tadahmu fil witri. Ya, kepada pendapat yang mana? Hadis yang mana engkau berpendapat dalam masalah witir? Tusallimu fil rakatain, apakah salam pada 2 rakaat? Qala na'am. Ya, salam dulu 2 rakaat. Qultu ya syai'in. Kenapa? Qala li'annal hadith fi aqwa. Wa akhtar Nabi salam fil rakatain. Karena hadis-hadis masalah ini, ya, salam dulu di 2 rakaat. Itu akal lebih kuat dan lebih banyak dari salam fil rakatain. Az-Zuhri an Urwah an Aisyah ta anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallama min rakaatain. Salam ya, setiap 2 rakaat dari 2 rakaat witir. Qala Harab suila Ahmad an witri qala yusallimu fi rakaatain. Ya, salam di 2 rakaat. Wa illam yusallim rajautu alayhi darrah. Tapi kalau dia tidak salam, aku berharap dia apa-apa. Illa an taslim, hanya saja salam dulu di 2 rakaat itu asbat ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala Abu Talib salatu Abu Abdillah ila ayy shay'in ila ayy hadithin tadhhabu fil witri. Qala adhhabu ilaiha kulliha. Aku berpendapat kepada semua hadis yang ada. Man shalla khamsan tajlisu ila fi akhirihin. Barang siapa yang salat witri 5 rakaat, maka tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir, rakaat kelima. Man shalla sab'an, barang siapa yang salat witri 7 rakaat, lajlisu illa fi akhirihin. Tidak duduk jadi akhir. Waqad ruwiya fi hadis Zurarah an Aisyah yutiru bi tis'in. Beliau witir dengan 9 rakaat, yajlisu fi thaminah. Qala walaki athar al-hadis wa aqwahu raka'atan. Tapi yang hadis yang paling banyak dan yang paling kuat adalah 1 rakaat. Fa'ana adzhabu ilaiha. Qultu, katakan Ibnu Mas'ud yaqul tsalas. Ibnu Mas'ud menyatakan 3 rakaat witir itu. Qala na'am. Qad aaba ala Sa'd raka'atan. Beliau Ibnu Mas'ud ya mencela Sa'd yang hanya witir 1 rakaat. Faqalahu Sa'd aidan syai'an yurdu alaih. Tetapi Sa'd radhiyallahu anhu membantah Ibnu Mas'ud ya dengan hadis yang beliau sampaikan, nanti membantah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terkait dengan 7 rakaat beliau sebutkan duduk kecuali di 7 ya. Saya tahu anak kalau 7 rakaat juga duduk tersawal di rakaat ke-6. Sudah rawat nanti kita tadi. Qala rahimahullah ta'ala an-nahu samin, yang ke-8 tata cara salat malam beliau adalah marawah Nasa'i dan Hudzaifah Anu salaman Nabi sallam bi Ramadan faraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian ruku, faqala fi ruku'i dan berkata dalam rukunya subhan rabbiyal azim. Mislama kana qaiman salama, ya berdirinya, artinya lama ruku seperti lama berdiri. Sama jelas kemudian duduk tasyahud, duduk kafan, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga baca rabbi fili mislama kana qaiman, seperti lamanya berdiri. Sama saja kemudian sujud waqala subhan rabbiyal a'la mislama kana qaiman, artinya juga selama berdiri lamanya. Fama shalla illa arba'a raka'atin. Ya, tidaklah beliau salat kecuali 4 rakaat. Dengan yang lama tadi. Rukunya seperti berdirinya. Ya. Duduknya atau sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya demikian. Tidak salat kecuali 4 rakaat. Hatta ja Bilal yad'uhu ila qadah. Ya, sampai datang Bilal memanggilnya untuk salat subuh. Wa utara awal lail wasatahu akhir, dan juga beliau kadang witir di awal malam, kadang di pertengahan malam, kadang di akhir malam. Wa qama lailatan tamatan bi ayatin lastuha yuradiduha tasbah. Beliau pernah salat di satu malam membaca satu ayat yang beliau ulang-ulang hingga subuh, wa hiya yang Tuhan zibuhum fa'inhum ibaduk kala ayah. Wakanat salatuhu bilaili salat anwa, dan salatnya Rasulullah SAW di waktu malam itu tiga macam. Hadwa yang pertama waktu ruha salatuhu qa'iman, salat malam dengan berdiri. Athani yang kedua isali qa'idan, salatnya duduk. Wair kaum qa'idan, dan duduknya rukunya juga duduk. Asalih yang ketiga anukan yaqra'u qa'idan, ketika membaca duduk. Fa idza baqiya syai'un min qira'atihi, ketika tersisa sedikit dari bacaan, qama, beliau berdiri. Faraka'a qa'iman, kemudian ruku' dan keadaan berdiri biasa. Wa nawa salasa sahhat anhu, ya duduk apa berdiri seperti biasa. Yang kedua duduk terus menerus. Yang ketiga duduk di awal aja ketika baca surat. Ketika ruku bangkit, ketika mau ruku tinggal beberapa ayat lagi bangkit, kemudian ruku seperti biasa. Tiga-tiganya sahih dari Rasulullah SAW dalam salat malam. Wa masifat julusi fi mahalli qiyam. Adapun bagaimana tata cara duduk beliau ketika salat duduk. Ketika salat duduk dan ketika membaca Al-Fatihah dengan surat, bagaimana posisi duduknya, cara duduknya? Qabi Sunan An-Nasai An Abdullah bin Saqiq An Aisyah taqalat raitu Rasulullah SAW yusalli mutarabbi'an. Kalau melihat Rasulullah SAW salat dalam keadaan bersila. Tapi disebutkan di bawah sanadnya dhaif. Dan Bukhari juga menyebutkan ilatnya. Kata beliau, qala An-Nasa'i la a'lamu ahadan ra'a hadzal hadis ghair Abi Daud. Aku tidak tahu yang mereka hadis kecuali Abu Daud, yakni Al-Hafri. Abu Daud thiqah. Wala ahsibu ila anna hadzal hadis khata, wallahu a'lam. Ya, aku tidak mengira kecuali hadis ini salah, keliru. Dan disebutkan ilatnya ada Jasrah bintu Dajajah Makburah. Hadis dhaif wallahu a'lam. Yang jelas kalau bertanya berarti ada mata yasar. Duduk bagaimanapun yang mudah, duduk selama tidak ada yang sabit. Wallahu a'lam bissawab.